Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara salah satu landasan yang menjadi dasar agama Islam adalah menjunjung tinggi nilai keadilan yang pertama, dan yang kedua memerangi segala bentuk kezaliman. Karena kesejahteraan, ketenangan, berikutnya kedamaian dan ketenteraman hanya bisa diraih apabila dua pilar di atas terrealisasi dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin tidak menginginkan kezaliman di tengah-tengah kita. Dalam surat Al-Imran ayat 108 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan kepadamu dengan kebenaran. Wa mallahu yuridu dhulman lil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kezaliman bagi semesta alam. Begitu pula dalam surat Fussilat ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan fali nafsihi." Barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya. "Wa man asaa'a fa 'alayha." Dan yang berbuat keburukan, dia akan menanggung sendiri akibatnya. "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Dan Tuhanmu sama sekali tidak akan pernah berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Begitu pula larangan ini juga datang dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, ketika meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadisul qudsi. Allah menegaskan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai umat manusia, inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku pun juga menjadikan itu haram bagi kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian berbuat kezaliman. Pada hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memulai pengharaman kezaliman bagi dirinya, kemudian mengharamkan kezaliman bagi orang lain. Menunjukkan bahwasanya kezaliman ini merupakan dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kezaliman merupakan salah satu pelanggaran dan penyebab perpecahan, perselisihan, permusuhan, mengambil hak manusia dan menyakiti mereka. Oleh sebab itu, di antara definisi zulm sebagaimana yang disebutkan oleh dua ulama pakar ahli bahasa Arab, yang pertama Rahib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran, beliau mengatakan yang dimaksud dengan kezaliman, wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi al-mukhtass bih, meletakkan sesuatu yang tidak tepat dengan porsinya, meletakkan sesuatu yang enggak pas, berbuat apa saja dengan tanpa hikmah, bagian daripada kezaliman. Yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, beliau menegaskan yang dimaksud dengan kezaliman, ibaratun 'anil ta'addi 'anil haqq ila al-batil, melewati koridor kebenaran masuk kepada kebatilan. Melewati koridor kebenaran masuk kepada kebatilan. Wa huwal jawr wa mujawazatul hadd. Dan ini merupakan kemaksiatan dan melampaui batas. Maka ketika seorang hamba merasa lebih dan lebih daripada kebenaran di atas itu, sehingga dia terjatuh kepada kebatilan, melampaui batas, baik dari ucapan, perbuatan, maupun aturan, ini bagian daripada definisi zulm. Oleh sebab itu, para ulama mereka membagi kezaliman ini menjadi tiga macam. Yang pertama, zulmul abdi li rabbih, kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya. Dan ini adalah kesyirikan, dan ini adalah kekufuran, dan ini adalah nifaq, yang tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya melainkan dengan taubat nasuha sebelum ajal menjemput. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat sekutu kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain itu. Oleh karenanya ketika sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan, ketenangan, ketenteraman dalam kehidupan, dan mereka akan diberikan petunjuk hidayah. Berkata sahabat Abdullah ibn Mas'ud kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika sampai pada ayat ini, ayyuna la yadhlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman? Maka Nabi mengucapkan, laisa kadzalik, bukan itu yang kau maksud. Alam tazma' qawla Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, tidaklah engkau ingat dengan ucapan Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik, inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Ini merupakan dosa besar yang paling besar. Yang kedua, zulmul abdi li nafsihi, kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Wa huwa jami'ul ma'asi saghiruha wa kabiruha. Dan ini adalah seluruh maksiat, baik yang kecil maupun yang besar selain syirik. Sehingga ketika seorang hamba bermaksiat, berarti dia telah berbuat kezaliman kepada dirinya. Minum khamr, meneguk miras, minuman keras dan obat-obatan terlarang, berjudi, berzina, memakan riba, berdusta, berbohong. Ini semua merupakan kezaliman seorang hamba atas dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa man yata'adda hudud Allah," yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, "faqad zalama nafsahu," berarti dia telah menzalimi dirinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, zulmul ibad, kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya. Kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Merampok, mencuri, mengambil harta, memberikan kesempitan kepada kehidupan anak cucu Adam, mencela, mencerca, mengumpat, menjatuhkan kehormatannya, kredibilitas seorang muslim, zalim kepada orang lain. Sibabul muslim fusukun wa kitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim kefasikan, membunuh mereka adalah kekufuran. Dan ini merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Ketika haji terakhir, hajjatul wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Darah-darah kalian, harta-harta kamu, begitu pula kehormatan, suci, haram untuk dijatuhkan, haram untuk dihinakan, haram untuk direndahkan. Fi baladikum hadha, sebagaimana sucinya negeri ini, Baitul Haram. Wa fi syahrikum hadha, sebagaimana pula haramnya bulan ini, bulan Dzulhijjah. Wa fi yaumikum hadha, begitu pula pada hari ini, pada hari Id. Ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد معاشر الحاضرين سيدان جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketahuilah bahwasanya kezaliman akan membuahkan dampak yang buruk, efek negatif bagi kehidupan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, qisas. Kita harus tahu di sana ada hari pembalasan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami enggak punya dinar, enggak ada dirham, enggak punya emas, enggak punya perak, enggak punya harta benda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat, bi salatin wa zakatin wa siyam, dengan membawa pahala yang banyak, pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Berarti hamba tersebut dari kalangan ahlu tauhid, karena Allah tidak menerima pahala dari kaum musyrikin, dari orang-orang kufar. Berarti al-muflis di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlu tauhid dengan membawa pahala mereka berupa salat, zakat dan puasa. Wa syatama hadza, akan tetapi dia cerca, dia hina. Wa qadzafa hadza, dia tuduh saudaranya. Wasafaka dama hadza, dia bunuh. Wa daraba hadza, dia pukul. Wa ya'ti min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka akan diambil kebaikan dari orang yang berbuat kezaliman, diberikan kepada orang yang dia aniaya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an tuqda, kalau sudah kebaikannya hilang, kalau sudah kebaikannya habis dan belum selesai kezaliman yang dia perbuat, turihat alaih, maka kejelekan orang yang dianiaya akan diberikan kepada dia. Thumma turiha finnar, setelah itu hamba tersebut, setelah itu yang berbuat zalim, Allah subhanahu wa ta'ala ancampakkan di dalam api neraka, wala'iyadu billah. Maka pada hari kiamat enggak ada dinar, enggak ada dirham, tidak lain dan tidak bukan kebaikan dan kejelekan, balasan dengan balasan. Yang kedua, orang yang berbuat kezaliman telah membuka kepada dirinya pintu kegelapan, tidak memiliki penerang, tidak punya cahaya. Laksana manusia buta, maka dia akan menabrak segala sesuatu yang ada di hadapannya. Benar ataupun salah, hak ataupun batil, halal ataupun haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqidh dhulm, hati-hati dari kezaliman. Fa inna dhulma dhulumat yawmal qiyamah, karena kezaliman adalah kegelapan, tidak ada cahaya, tidak memiliki penerang kelak pada hari kiamat. Yang ketiga, mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ghafir, Allah menegaskan, yawma la yanfa'u dhalimina ma'adhiratuhum, pada hari yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima permintaan maaf orang-orang yang berbuat aniaya, pada hari yang sudah tidak ada manfaat permintaan mereka. Walahumul la'natu, mereka mendapatkan laknat. Walahum su'udar, dan mereka mendapatkan tempat yang buruk. Maka laknat jauh dari kebaikan, maka laknat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Efeknya tidak mendapatkan rahmat, bagi mereka siksa, dan kebinasaan. Yang terakhir, membuka bagi dirinya doa keburukan. Karena doa yang terzalimi mustajabah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'ad ibn Jabal ketika diutus menjadi delegasi untuk berdakwah ke sebelah selatan negeri Arab menuju ke negeri Yaman. Di antara wasiat dakwah tersebut, wattaqi da'watal mazlum, waspadalah engkau wahai Mu'ad dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun da'awat mustajabat," ada tiga doa yang langsung tembus ke atas langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, wa da'watul musafir. Kemudian yang ketiga, da'watul walid liwaladi, doa orang tua kepada anaknya. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun, jangan disangka Allah Subhanahu wa taala lupa, jangan disangka Allah Subhanahu wa taala lalai atas apa yang diperbuat oleh orang-orang yang melakukan berbagai macam kezaliman. Maka dari sini, ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjauhi daripada sifat ini, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, maghfirah, petunjuk. Sungguh celaka, sungguh merugi seorang hamba yang senantiasa menganiaya saudaranya siang dan malam, di mana dia tidak sadar atas keburukan kepada orang lain. Kita teringat dengan ayat yang senantiasa kita baca pada hari Jumat, surat Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka adalah orang-orang yang sia-sia dalam kehidupan dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menganggap, merasa mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribu mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus shalah. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.